Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Telah kita sebutkan pendapat dan ucapan para ulama tentang hukum membangun masjid di atas kuburan. Telah kita sebutkan ucapan dari para ulama al-madahib, pendapat dari madhab Maliki, kemudian juga dari madhab Hambali, dari madhab Al-Hanafi, dan juga madhab Asy-Syafi'i, di mana mereka semuanya sepakat tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Dan mereka sepakat tentang haramnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tentang haramnya membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak. Apakah bangunan itu berupa masjid ataukah bangunan yang lainnya? Nah, dan juga Syaikhul Islam menegaskan tidak ada perbedaan apakah kuburannya kuburan yang lama ataukah kuburan yang baru. Apakah kuburan yang telah berubah tanahnya ataukah belum berubah? Nah, ini semuanya mencakup larangan dalam hadis yang telah kita sebutkan. Dan larangan sholat di kuburan bukan dikarenakan najisnya tanah kuburan. Akan tetapi larangan di sini dikarenakan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jika masjid yang dibangun di atas kuburan, apakah kuburan itu ada di bagian depan masjidnya atau ada di bagian belakang masjidnya, tidak boleh melaksanakan sholat di masjid tersebut. Nah, dikatakan Nabi SAW menegaskan, ala fala tattakhidul kubura masajid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Kita lanjutkan. Wa hassa kuburul anbiya wassolihin, dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus dalam hadis-hadis tentang kuburan para nabi dan juga orang-orang soleh. Kenapa? Li'anna ukufan nasi ala kuburihim a'zah. Dikarenakan berkumpulnya manusia pada kuburan-kuburan mereka itu lebih besar. Ya, dibandingkan kuburan yang lainnya. Nah, dan ucapan Nabi ini bukan khusus yang tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah itu kuburan Nabi dan kuburan orang-orang soleh saja. Intinya semua kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Adapun Rasulullah mengkhususkan dalam hadisnya kuburan para Nabi dan orang-orang soleh dikarenakan berkumpulnya manusia di kuburan mereka itu lebih besar. Wattikhadaha masajid ashad. Dan keinginan untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, tempat ibadah, ini lebih kuat. Ya, dibandingkan pada kuburan yang lainnya. Nah, keinginan untuk menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah lebih kuat dibandingkan terhadap masjid-masjid yang lain atau kuburan-kuburan yang lainnya. Nah. Sehingga intinya, kuburan siapapun ya, tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Apakah dibangunkan masjid di atasnya? Atau walaupun tidak ada masjid, tapi beribadah di kuburan tersebut, sholat, zikir, berdoa, nah, dan yang semisalnya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Wakadhalika illam yakun buniya alaihi masjid. Begitu juga, walaupun tidak dibangunkan masjid di atasnya. Fahada qadir takaba haqiqatal mafsadati allati kana an-nahyu anis salah indal kubur min ajliha. Walaupun tidak dibangunkan masjid di atas kuburan, nah, maka dia telah melakukan kerusakan yang sebenarnya, yang mana Nabi SAW melarang sholat di kuburan, ya, ini dikarenakannya. Nah, di antara alasan kenapa Nabi SAW melarang ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dikarenakan khawatir manusia sholat di kuburan tersebut. Ya. Sehingga intinya ada masjid di atas kuburan ataupun tidak ada masjid di atas kuburan, tidak boleh sholat di kuburan tersebut. Nah, baik ada masjidnya ataupun tidak ada masjidnya. Ya. Sehingga Nabi SAW melarang membangun masjid di atas kuburan supaya kuburan tersebut tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya, sholat di dalamnya, di antaranya. Nah. Fa inna kulla makanin suliya fihi yusamma masjidan. Sesungguhnya setiap tempat yang dilakukan sholat padanya dinamakan masjid. Apapun tempat tersebut. Ya. Yeah. Baik itu padang pasir ataukah pantai ataukah hutan. Nah. Ya. Yeah. Setiap tempat yang dilakukan sholat padanya dinamakan masjid. Masjid itu maknanya tempat sujud. Ya, yeah, tempat sholat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Di antara kekhususan Nabi dan umatnya, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud. Ya. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai alat bersuci. Nah, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau hendak melaksanakan sholat, harus di tempat yang khusus. Ya. Adapun umat Nabi SAW boleh melaksanakan sholat di mana saja. Dikatakan dijadikan bumi ini semuanya bisa dipakai untuk sujud, untuk melaksanakan sholat. Ya, dikecualikan kuburan dan juga WC. Dan kehususan umat ini, dijadikan bumi ini sebagai alat untuk bersuci dengan cara tayamum. Nah, wa in kana mawdi'u qabrin aw qabrayn wa qala ba'du ashabina la yamna'u shalah fiha. Kalau seandainya ada satu kuburan atau dua kuburan saja, berkata sebagian sahabat-sahabat kami, nah, jadi maksud sebagian dari ulama lah nabilah, la yamna'u shalah fiha, tidak larang sholat padanya. Li'annahu lam yatanawalaha ismal makbarah. Dikarenakan tidak mencakup padanya nama makbarah, kuburan. Ya. Jadi ada sebagian yang berpendapat, kalau kuburannya hanya satu atau dua saja, tidak mengapa. Ya. Sholat di kuburan tersebut. Nah, apa alasannya? Dikarenakan kalau hanya satu atau dua kuburan, tidak dinamakan makbarah. Ya. Kalau makbarah itu bentuk jamak katanya. Bentuk jamak yang menunjukkan lebih dari dua. Tiga, empat, lima, dan seterusnya. Ya. Kalau ada tiga kuburan, empat kuburan, lima kuburan ke atas, disebut dengan makbarah, pekuburan. Tapi kalau hanya ada satu kuburan atau dua kuburan saja, tidak dinamakan makbarah. Ya, sehingga sebagian, nah, di antara para ulama ada yang berpendapat, kalau hanya satu kuburan atau dua kuburan saja, tidak mengapa sholat padanya. Ya. Walaysa fi kalami Ahmad wala ba'du ashabihi hadal farq. Dan tidak terdapat perbedaan pada ucapan Imam Ahmad dan juga sebagian sahabat-sahabatnya. Yeah. Sebenarnya dalam ucapan Imam Ahmad dan juga sebagian sahabat-sahabatnya tidak membeda-bedakan. Nah, antara satu, dua, tiga kuburan. Bal umumu kalamim yaqtadi man'a sholati 'inda kulli qabrin. Bahkan keumuman ucapan mereka, ucapan Imam Ahmad dan juga para sahabat-sahabatnya dari kalangan madhab al-Hanabilah, sebenarnya keumuman ucapan mereka itu menuntut dilarang sholat pada setiap kuburan. Ya. Baik itu satu, dua kuburannya, apalagi lebih daripada itu. Wa qad taqaddama an Ali annahu qala la usalli fi hamam wa la inda qabrin. Telah berlalu, ya. Asar riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau mengatakan, aku tidak sholat di WC dan aku tidak sholat di kuburan. Inda koburin, yeah, di kuburan. Yeah. Tidak sebutkan makbarah di sini, tapi kuburan. Ini menunjukkan bahwa satu kuburan atau dua kuburan, yeah, apalagi lebih daripada itu, tidak boleh sholat padanya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang lebih hati-hati. Yeah. Walaupun satu kuburan atau dua kuburan, kuburan keluarga misalkan. Nah, yang dikubur baru satu orang. Yeah. Tapi tanah disebut tanah yang dipersiapkan untuk kuburan. Walaupun kuburan keluarga yang jumlahnya mungkin sedikit. Walaupun baru ada satu kuburan di tempat tersebut. Ya, maka tidak sholat di atasnya. Nah, apalagi kuburannya banyak. Ya, kuburan umum. Fa'ala hada yanbaghi an yakuna an-nahyu mutanawilan tahrim al-qabri wa fina'ihi. Ya. Maka berdasarkan keterangan tadi, selayaknya larangan tersebut mencakup pengharaman kubur dan halamannya. Tidak boleh sholat di atas kuburan dan juga halaman pekuburan. Wala tajujus sholatu fi masjidi bunya fi makbarah. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas pekuburan. Yeah. Masjid yang dibangun di atas pekuburan tidak boleh sholat di dalamnya. Sawa'un kana law hiyatan tahjuzu bainahu wa bainal kubur. Sama saja apakah masjid tersebut ada tembok-temboknya yang memisahkan antara masjid dengan kuburan, aw kana maksufan atau terbuka. Ya, kalau masjid itu dibangun di area pekuburan, maka tidak boleh sholat di dalamnya. Ya, walaupun tadi ada dinding-dindingnya, nah ada tembok-temboknya. Ya, apalagi kalau seandainya terbuka. Nah. Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menukilkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ikhtiyarat, ya, di mana mengatakan la yasih, tidak sah salat di kuburan, dan juga tidak sah salat menghadap kuburan. Salat di kuburan tidak sah. Boleh juga sholat menghadap kuburan. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa larangan ini, nah, sebabnya untuk menutup sarana kesyirikan. Bukan dikarenakan najisnya tanah kuburan. Nah, dan yang kuat lah kita jelaskan tadi, yeah, baik itu satu kuburan atau dua kuburan, apalagi banyak, yeah, ini tidak boleh sholat di kuburan tersebut. Nah, yeah, ada pun berkaitan dengan sholat di masjid, yeah, yang ada di kuburan, nah, maka ini tidak boleh. Apakah sholat, apakah kuburannya ada di bagian depan masjid atau di bagian belakang masjid. Ya. Tapi kalau seandainya masjidnya itu terpisah dari pekuburan, tapi dekat dengan kuburan. Al-Imam Al-Amidi dan yang lainnya menyebutkan, tidak boleh sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Ya. Dan juga masjid yang kiblatnya menghadap kubur, sehingga ada penghalang yang lain antara tembok masjid dengan kuburan. Nah, bahkan sebagian mengatakan ini yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau menyebutkan salat di masjid yang di depannya ada kuburan di luar masjid. Ya. Ada masjid, kemudian ada kuburan, tapi kuburannya tidak masuk dalam masjid, di luar masjid. Ya. Kalau kuburannya ada di dalam masjid, baik bagian depan ataupun bagian belakang, jelas ini tidak boleh dan tidak sah sholat di dalamnya. Sekarang kalau ada masjid, kemudian ada kuburan di depannya, tapi kuburan tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat sholatnya sah. Ya. Kenapa? Dikarenakan yang dilarang itu sholat di dalam masjid yang ada kuburan di dalam masjid tersebut. Yang dilarang, baik di bagian depan atau bagian belakang, yang jelas masjid tersebut ada kuburan di dalamnya. Ini yang dilarang. Adapun kalau kuburannya di luar masjid, ya, maka sah. Nah, yang dilarang sekali lagi, di masjid yang di dalam masjid tersebut ada kuburan. Rasulullah mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illal hammam wal maqbarah. Ya. Bumi itu semuanya masjid, bisa dipakai untuk sholat. Ya. Bisa dipakai sebagai tempat sujud, kecuali WC dan kuburan. Nah, dan juga hadis yang kita sebutkan sebelumnya, Rasul mengatakan, ala wa inna man kana qablakum yattakhidu kuburo anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah, orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid. Ya. Ala bala tattakhidul quburo masajid, ini anhakum an dzalik. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, sesungguhnya aku melarang hal itu terhadap kalian. Ya. Ini jelas sekali larangan salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Bahkan sholat yang dilakukan di masjid tersebut dianggap tidak sah sholatnya. Nah, adapun kalau kuburannya di luar masjid, ya, Syekh Mukbil mengatakan sah sholatnya. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tajlisu alal qubri wal qubur wala tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ya, kata Syekh Mukbil, larangan di sini, ya, jika sholat menghadap kuburan tanpa ada pagar, tanpa ada dinding yang memisahkan, ya, tanpa ada tembok yang memisahkan. Adapun kalau ada dinding, ya, atau ada pagar, kemudian kuburannya ada di luar masjid, maka sholatnya sah insyaallah. Ya. Walaupun tidak dekat kuburan, tapi kuburannya terpisah dengan masjid. Nah, ya. Kemudian juga ada penghalang baik pagar atau dinding. Nah, atau mungkin ada jalan yang memisahkan antara masjid dan kuburan. Ya. Maka ini sah. Ini pun disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Ya. Beliau menegaskan kalau masjid itu benar-benar terpisah dari kuburan, walaupun dekat kuburan, tapi terpisah dari kuburan, tidak masuk di area kuburan. Kalau masjid itu terpisah dari kuburan, ya, baik dipisah dengan pagar, kata beliau, atau dipisah dengan jalanan, maka sholat di masjid tersebut sah. Nah, jadi kesimpulan yang kita sebutkan tadi, pada asalnya sholat di kuburan hukumnya terlarang. Ingat, sholat di kuburan hukumnya diharamkan. Ya. Apakah kuburan itu ada di depan orang yang sholat atau di belakangnya? Kalau sholat di kuburan, ingat, sholat di pekuburan, ini haram dan tidak sah sholatnya. Baik kuburan ada di hadapan atau di belakangnya, atau di samping kiri, samping kanannya. Yang jelas itu area pekuburan. Yeah. Haram sholat di tempat tersebut dan tidak sah sholat di tempat tersebut. Begitu juga sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Ya, sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, ini pun haram. Baik kuburannya ada di bagian depan masjid, di bagian belakang masjid, di samping kanan atau samping kiri masjid, yang jelas kuburan tersebut ada di dalam masjid. Ya. Maka ini haram dan tidak sah sholat di dalamnya. Ini keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang ketiga, ya, sholat di masjid yang dekat dengan kuburan, dan kuburan tersebut ada di luar masjid. Ya, kuburannya di luar masjid, terpisah dari masjid. Nah, kemudian ada dinding yang membatasinya, yang membatasi antara masjid dengan pekuburan. Ya, maka yang seperti ini sholatnya sah, insyaAllah. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh hukumnya, ya, dan ada yang mengarahkan lebih baik sholat di tempat yang lain. Ya, ini lebih menenteramkan hati kita. Nah, ya, walaupun tadi disebutkan sah-sah saja kalau ada pembatas, ya, ada dinding yang menghalangi antara masjid dengan area pekuburan tersebut. Nah, bagaimana dengan makam Nabi SAW? Lah, kita jelaskan berulang-ulang. Ya. Dikatakan subhat kuburiyun, ya, yang mereka membangun masjid di atas kuburan, atau mereka beribadah-ibadah di kuburan. Subhat mereka berdalih dengan Masjid Nabawi. Ya, lihat di dalam Masjid Nabawi, kata mereka, ada kuburan Nabi SAW. Nah, maka telah kita jelaskan berulang-ulang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, membantah syubhat ini. Ya, apa yang pertama? Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur. Ya. Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur. Bahkan yang benar apa? Masjid Nabawi itu dibangun di masa Nabi SAW hidup. Ya. Ini bantahan yang pertama. Sekali lagi, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Bahkan Masjid Nabawi dibangun ketika Nabi SAW masih hidup. Nah, bantahan yang kedua, Nabi SAW tidak dikubur di masjid. Nah, ya, yang benar, beliau dikubur di rumahnya beliau, ya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika itu kamar Aisyah radhiyallahu taala anha berpisah dengan masjid, bukan termasuk bagian masjid. Jadi Nabi tidak dikuburkan di masjid, ya, tapi dikuburkan di rumahnya beliau. Nah, ya, ada hikmah yang besar di mana Nabi dikuburkan di tempat meninggalnya, dan Nabi SAW meninggal ketika itu di tempatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian bantahan yang ketiga. Nah, pelebaran Masjid Nabawi hingga sampai pada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga rumah Aisyah bukan perkara yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, ketika terjadi pelebaran Masjid Nabawi, nah, hingga mencakup rumah Nabi dan juga rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati, tidak disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, bahkan perluasan itu, ya, terjadi ketika sebagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Hanya tersisa sebagian kecil, ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi sekitar tahun 94 Hijriah. Ya. Cuman hal ini sekali lagi tidak disetujui dan tidak disepakati oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu. Ya. Bahkan di antara para ulama tabi'in pun ada yang mengingkari, ya, perluasan tersebut hingga memasukkan rumah Nabi dan juga rumah Aisyah ke dalam masjid. Seperti ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, ya, rahimahullah ta'ala, mengingkari perbuatan tersebut. Ya. Kemudian bantahan yang keempat, bahwasanya kubur Rasulullah SAW tidaklah di masjid. Ya. Jadi kuburan Nabi SAW tidaklah di masjid. Ya. Walaupun sampai dilebarkan tadi, kuburan Nabi tidak di masjid. Kenapa? Dikarenakan kuburan Nabi SAW di ruangan tersendiri. Ya. Terpisah jelas dari masjid. Nah, jadi Masjid Nabawi tidaklah dibangun dengan kuburan Nabi SAW. Ya. Sehingga kuburan Nabi SAW dijaga dan ditutupi dengan tiga dinding. Ya, ini terpisah. Ya, sehingga dijaga, ditutupi dengan tiga dinding. Di mana dinding tersebut, ya, akan memalingkan orang yang sholat di sana menjauh dari kiblat. Kenapa? Dikarenakan bentuknya segitiga. Ya, jadi orang yang sholat di sana, nah, akan memalingkan orang menjauh dari kiblat karena bentuknya segitiga. Ya, sehingga tidak dianggap sholat menghadap kuburan. Ya, dibuat segitiga tadi. Nah, dinding pembatas tersebut. Ya, sehingga memalingkan menjauh dari kiblat. Nah, tiang yang satu berada di sebelah utara. Ini arah berlawanan dengan kiblat. Sekali lagi, ya. Orang yang sholat di sana akan bergeser dari arah kiblat. Ya, sehingga tidak menghadap kuburan Nabi SAW. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Qaul Mufid Syarah Kitabut Tauhid. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan berkaitan dengan tadi. Nah, salat di kuburan. Ya. Kita rinci. Nah, salat di kuburan tidak boleh. Sekali lagi, baik kuburannya ada di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian juga salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Baik kuburannya 1, 2, 3, atau 4 atau lebih. Baik ada di depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kalau kuburannya di dalam masjid, itu tidak boleh. Ya. Yeah. Yang ketiga, sholat di masjid yang dekat dengan kuburan. Nah, ya. Kalau ada pembatas, ya, baik itu dinding, pagar-pagar, tembok-tembok, atau yang semisalnya, nah, maka sholatnya sah. Ya. Kalau tadi ada yang memisahkan antara pekuburan dengan masjid tersebut. Ya, salatnya sah walaupun tadi ada sebagian ulama yang mengatakan makruh. Ya. Dan lebih hati-hati mencari tempat yang lain. Juga Syekh Muhbil bin Hadi Al-Wadi'i, juga Syekh Al-Fauzan berpendapat sah salatnya. Kalau ada pembatas. Ya, antara masjid dengan kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Natabi ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.